الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، siapa yang berhak mengasuh anak? Wanita, laki-laki? Wanita. Kenapa? Dalam hal kasih sayang. Apabila wanita tidak mampu, maka beralih kepada laki-laki karena lebih mampu untuk menjaga, memberi rasa aman, dan yang semisalnya. Suami istri, siapa yang berhak mengasuh anak? Iya, kalau keduanya masih hidup bersama, maka yang bertanggung jawab adalah keduanya yang mengasuh anak. Kalau bercerai, Yusuf, dalil. Gak apa-apa, lihat. Lihat kita boleh. Yang bukan santri. Apa itu? Kamu lebih berhak terhadap anak tersebut daripada selama engkau belum menikah. Baik. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, wa muqtada al-hidhanah, dan konsekuensi dari pengasuhan anak, hifdhu al-mahbun, adalah menjaga dan memelihara anak yang diasuh tersebut, wa imsakuhu amma yu'dhih, dan mencegahnya dari hal-hal yang dapat merusak anak tersebut, yang dapat menyakiti anak tersebut. Ini tugas al-hadhin atau al-hadhinah, seorang yang berkewajiban untuk mengasuh anak itu. Karena di usia-usia ketika anak masih kecil, dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mendatangkan maslahat, dan mana hal-hal yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi dirinya. Sehingga tugas seorang pengasuh adalah berusaha untuk menjaganya, memeliharanya dari hal-hal yang dapat memudaratkan. Wa tarbiyatuhu hatta yakbur, dan mendidiknya hingga dia dewasa. Wa amalu jami'i ma huwa fi salihi, dan melakukan segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan bagi anak tersebut. Min ta'ahudi ta'amihi, dari memperhatikan makanannya. Wa syarabihi, minumannya, yakni gizinya. Perhatikan dan tidak menelantarkan dia. Wa ghuslihi, memandikannya, memperhatikan mandinya. Wa nadhafatihi zahiran wa batinan, dan kesuciannya baik secara zahir yang kaitannya dengan jasmani, demikian pula secara batin, asupan iman, asupan ilmu yang bermanfaat untuknya. Wa ta'ahudi naumihi, dan memperhatikan waktu-waktu tidurnya. Jangan membiarkan dia menentukan sendiri kapan dia tidur, kapan dia bermain, kapan dia bangun. Maka seorang pengasuh memperhatikan, berusaha untuk mengatur waktu tidurnya, waktu belajarnya, waktu bermainnya. Wa yaqadatihi, demikian pula ketika dia terjaga. Wal qiyamu bi jami'i hajatihi wa mutatallabatihi, dan tegak dalam hal melakukan segala hal yang dibutuhkan dan segala tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan kemaslahatan anak tersebut. Intinya bahwa dia bertanggung jawab penuh dalam memperhatikan segala urusan anak ini secara badan dan secara ruh, hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan untuk kehidupan dunianya, demikian pula akhiratnya. Al-masalah tsaniyah, permasalahan yang kedua dari bab al-hidhanah, fi syurutil hadin wa mawani'il hidhanah, tentang syarat-syarat pengasuh anak dan hal-hal yang mencegah seseorang untuk diperbolehkan mengasuh seorang anak. Maka ini syarat-syarat penting untuk diketahui. Apabila tidak terpenuhi satu dari syarat-syarat tersebut, maka tidak ada hak mengasuh baginya. Tidak ada hak hidhanah bagi orang tersebut. Syarat yang pertama, al-Islam. Dia harus seorang muslim. Fala hidhanata likafirin ala muslim. Maka tidak boleh ada pengasuhan anak bagi seorang yang kafir dalam mengasuh seorang muslim. Tidak diperbolehkan. Kafir dengan yang kafirin. Adapun kaum muslimin tidak diperbolehkan diasuh oleh seorang yang bukan muslim. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah Azza wa Jal tidak akan memberi bagi orang-orang kafir jalan untuk mengatur kaum muslimin, mengasuh kaum muslimin. Tidak diperbolehkan. Sebab yang demikian menimbulkan kemudaratan. Mudarat bukan hanya dalam perkara dunia, yang terpenting dari itu merusak keimanan, merusak tauhid, akidah seorang anak. Sehingga jika seorang itu kafir, anak muslim, maka yang kafir tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan mengasuh anak tersebut. Salah satu di antara suami istri, atau salah satu di antara ayah dan ibunya ada yang kafir. Ibunya kafir, ayahnya muslim. Meskipun asal hukumnya seorang ibu yang lebih berhak mengasuh, tapi karena dia bukan seorang muslimah, maka ayahnya yang harus menjaganya, memeliharanya. Kedua orang tuanya murtad, sementara keluarga yang lainnya muslimin, maka mereka yang mengurusi anak tersebut untuk menjaga keimanannya. Li'annahu la wilayata lahu 'alal muslim, maka tidak ada wilayah bagi seorang yang kafir terhadap muslim. Wilayah dalam artian baik kepemimpinan, kepemimpinan memimpin kaum muslimin, demikian pula dalam hal penjagaan, pemeliharaan. Walil khasyati 'alal mahdhun min al fitnati fi dinihi wa ikhrajihi min al islam ila al kufri, dan karena adanya kekhawatiran bagi anak yang diasuh tersebut terjatuh ke dalam fitnah, dia terfitnah dalam agamanya, dikeluarkan dari Islam menuju kepada kekufuran, wal iyad billah. Maka ini syarat mutlak, pengasuh harus muslim. Yang kedua, al-bulughu wal-aqlu. Mencapai usia balig dan berakal. Fala hidhanata li saghirin wala majnunin wala ma'tuhin. Tidak ada hak mengasuh anak jika dia masih kecil. Masih kecil, dia sendiri butuh ada yang mengasuhnya. Gimana dia akan mengasuh yang lain? Maka hal tersebut tidak memungkinkan. Demikian pula majnun. Dia sudah dewasa, tapi tidak berakal. Dia juga butuh ada yang mengasuhnya. Bagaimana dia akan mengasuh anak? Wala ma'tuf. Orang yang kurang waras. Orang yang kurang waras. Yang tidak mampu untuk mengatur dirinya. Ini juga demikian. Dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Bagaimana dia akan mengatur anak kecil dan mengasuhnya? Li'annahum ajizuna an idarati umurihim. Karena mereka lemah. Tidak punya kemampuan untuk mengurusi diri-diri mereka sendiri. Mengatasi urusan-urusan mereka. Wa fi hajatin liman yahdunuhum. Dan mereka sendiri butuh ada yang mengasuh, menjaga dan memelihara mereka. Maka ini syarat yang kedua. Dia harus balig dan dia harus berakal. Yang ketiga, al-amanatu fid din wal-iffah. Amanah dalam hal agama. Agamanya baik. Dan dia menjaga diri dan kehormatannya. Dia dikenal menjaga agama. Bukan seorang yang fasik. Bukan seorang yang suka meninggalkan sholat. Fala hidhanata li kha'inin wa fasiqin. Maka tidak ada hak asuh anak bagi seorang yang tidak memiliki amanah. Yang suka mengkhianati amanah. Dan orang yang fasik. Tidak sholat atau jarang sholat. Bolong-bolong ketika mengerjakan sholat wajib. Suami istri. Istrinya fasiqah. Malas sholat. Ya. Menelantarkan syariat. Menelantarkan agamanya. Ayahnya baik. Maka ayah lebih berhak. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya bahwa inti dari disyariatkannya al-hidhanah adalah untuk memberi kemaslahatan kepada anak tersebut. Bukan untuk memudaratkannya. Itu tujuan dari al-hidhanah. Sehingga kalau pengasuhnya itu seorang yang fasik, seorang pelaku maksiat, seorang ahlul bid'ah, ya, seorang dukun, tukang ramal dan yang semisalnya, maka tidak diperbolehkan. Hak asuh anak tersebut diberikan kepadanya. Li'annahu ghairu mu'taman. Karena tidak amanah. Tidak amanah. Wa fi baqa'il mahdhun. Indahuma dhararun 'alayhi fi nafsihi wa malihi. Dan tinggalnya seorang anak yang diasuh pada dua jenis manusia ini. Orang tidak amanah dan seorang yang fasik. Itu akan menimbulkan kemudaratan bagi anak tersebut. Baik pada dirinya, merusak agamanya, merusak kehormatannya, demikian pula dalam hartanya. Anak ini misalnya, dia ditinggal mati orang tuanya dan memiliki harta yang banyak. Jangan diserahkan kepada orang yang khain. Akan habis harta dari anak tersebut. Dia memakannya, memanfaatkannya untuk kemaslahatan dirinya. Bukan untuk kemaslahatan anak. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, al-qudratu 'ala al-qiyam bi syu'unil mahdhun badaniyan wa maliyan. Kemampuan untuk melakukan kegiatan tersebut atau tugasnya tersebut sebagai pengasuh anak. Maka dia mampu untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh anak yang diasuh tersebut, baik secara jasmani demikian pula secara materi. Secara jasmani dia bisa merawat, dia bisa mendidik, mengarahkan, membimbing. Demikian pula secara materi dia bisa memberi apa yang dia butuhkan dari makanan, minuman, gizi dan yang lainnya. Fala hidanata li'ajizin likibari sinnin, maka tidak ada hak asuh anak bagi seorang yang sudah tua renta. Seorang yang ajuz. Seorang yang dia sendiri sudah tidak bisa merawat dirinya, gimana dia akan merawat anak? Karena usia yang sudah sangat tua. Ashahibi ahadin ka kharsin wa samam, atau seorang yang memiliki cacat seperti seorang yang bisu, seorang yang tuli, ya, butuh ada yang merawatnya, butuh ada yang memeliharanya. Maka orang yang seperti ini tidak punya kemampuan untuk mengurusi anak tersebut. Wala hidanata li faqirin mu'din, dan tidak ada hak asuh anak bagi seorang yang fakir, yang benar-benar dia tidak memiliki harta sama sekali. Ya, dia tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan keseharian dia. Dia tidak punya. Apalagi dia akan menafkahi anak. Aw mashghulin bi amalin katsira, atau dia sibuk dengan berbagai aktivitas pekerjaannya. Ya, diserahkan ke ayahnya. Ayahnya tiap hari keluar. Pagi sampai sore hari dia bekerja, malam hari lembur. Kapan dia akan mengurusi anak itu? Maka tidak ada hak asuh bagi seorang yang sibuk dengan banyak aktivitasnya yang dapat menyebabkan terlantarnya anak yang diasuh tersebut. Yang kelima, ayyakun al-hadinu saliman min al-amrad al-mu'diyah. Pengasuh anak tersebut sehat, tidak memiliki riwayat penyakit menular. Kaljudam, seperti penyakit lepra dan yang semisalnya, karena dikhawatirkan akan menjangkiti anak tersebut. Firara minal majdhum, firaraka minal asad. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjauhkan diri dari seorang yang berpenyakit tersebut, seperti larinya kamu dari singa. Maka tidak diperbolehkan apabila pengasuh memiliki riwayat penyakit yang dikhawatirkan akan menulari anak yang diasuh. Yang keenam, ayyakuna rasyidan, bahwa anak tersebut, bahwa pengasuh itu rasyid. Rasyid telah kita tangkan, artinya dia memiliki kemampuan untuk benar-benar mengurusi. Dia mampu membawa diri. Dia memiliki akal yang sehat, akal yang sempurna, sehingga dia bisa mengatur hal-hal yang memberi kemaslahatan. Fala hidanata li safih mubadzir, maka tidak ada hak asuh anak bagi orang yang safih, seorang yang bodoh, tidak bisa membawa diri, tidak bisa mengatur harta yang dimilikinya. Dia mubadzir, dia menghambur-hamburkan hartanya. Dia tidak bisa melihat, oh ini maslahat ini. Kalau hartanya diarahkan ke hal ini akan mendatangkan kemaslahatan. Ya. Dia tidak memikirkan hal itu. Dia menghamburkan harta. Ini akan menyebabkan kemudaratan bagi anak tersebut. Li'alla yutlifa malal mahdhun, agar kemudian dia tidak menghabiskan harta dari anak yang diasuh ini. Kemudian syarat yang ketujuh, ayyakunal hadinu hurra, bahwa pengasuh itu seorang yang merdeka, bukan berstatus sebagai hamba sahaya, tidak berstatus sebagai budak, karena budak dimiliki oleh orang lain, dia tidak memiliki. Maka dia harus merdeka. Fala hidanata li raqiqin, tidak ada hak asuh bagi seorang budak hamba sahaya. Lianna al-hidhanata wilayah wa laysa ar-raqiqu min ahli al-wilayah. Sebab pengasuhan anak itu adalah wilayah, sebuah kekuasaan. Dia punya kemampuan untuk menjaga, memelihara, mengasuh. Sementara seorang yang budak tidak punya hak untuk memiliki wilayah tersebut. Dia dimiliki, bukan memiliki wilayah. Wa hadhihi asyurutu 'ammatun fir rijali wan nisa, dan syarat-syarat ini bersifat umum laki-laki dan wanita. Ini semua 7 syarat ini harus terpenuhi. Kapan satu dari 7 syarat tidak terpenuhi, maka tidak ada hak seseorang menjadi pengasuh anak. Wa tazidul mar'ah syartan akhar. Adapun wanita ada tambahan satu syarat. Jadi syarat wanita 8, syarat lelaki ada 7. Syarat yang ke-8, wa huwa alla takuna mutazawwijatan min ajnabiyyin min al-mahdhun. Bahwa wanita tersebut tidak menikah dengan lelaki yang lain. Maksudnya yang bukan ayah dari anak yang diasuh ini. Adapun misalnya terjadi perceraian suami istri sampai berakhir masa iddah, ya, terjadi talak satu lalu mereka berpisah. Siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut? Jawabannya ibu. Tapi ketika ibu menikah lagi, ya, ibu menikah lagi, menikah dengan ayah dari anak ini juga dengan akad yang baru, ya, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, berarti mereka kembali bersama-sama mengasuh anak tersebut. Tapi kalau ibunya menikah dengan lelaki yang lain yang bukan ayah dari anak tersebut, maka tidak ada lagi hak wilayah bagi ibu tersebut terhadap anaknya. Alla takuna mutazawwijatan min ajnabiyyin min al-mahdhun, bahwa wanita tersebut tidak menikah dengan lelaki yang lain dari selain ayah dari anak yang diasuh. Li'annaha takunu mashghulatan bihaqqi az-zawj, karena ketika dia menikah dengan laki yang lain, dia akan tersibukkan untuk mengurusi suaminya. Tidak lagi terlalu perhatian kepada anaknya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Engkau lebih berhak terhadap anakmu wahai wanita selama engkau belum menikah. Wa tasqutul hidanatu biwujudi mani'in minal mawani'il madhkurah, dan akan gugur hak asuh anak apabila ada pencegah dari pencegah-pencegah yang disebutkan, au zawali syartin min syurut istihqaqiha as-sabiqah, atau tidak terpenuhnya satu syarat dari syarat-syarat untuk bisa menjadi seorang pengasuh anak yang telah disebutkan sebelumnya. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.